Belum gosok ya. Indung-indung kepala indung, di sana hujan, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, hati tersandung. Lagu lama tadi ya. Iki ditambahi karo sing cocok karo suasana nih. Suasana bunyi. Para sederek kakung lan putri, monggo pinanak ingkang prayogi. Ya. Monggo sesarengan podo ngaji, wonten pesantren ora aji. Ya. Ipe-ipe gorengan kopi ditarik sapi. Amit-amit bojone jadikan saiki, kotange suwek dijemiteni. Eh, Pak Bos minta ngerti, tau ngindak aku adus. Gue ngerti. Kenapa? Enak bocah. Bocah. Tinggal pak arung boe. Nggih, ya ke piatu. Di tok ne. Oh. Lungguh ning bu dhewean. Heeh, terus melas banget. Lagi ngoceh melas banget. Iya. Kayak ngapa ya lu? Ambo tekono ku. Ini kula ngaji teng Surabaya ana sing ngelokke kula wonten iku mulih cangkeme setruk. Tepuk tangan Cak Dikin dan istrinya. Ngudi ilmu sareng Gus Miftah. Iya. Tuku wedhus regane piro? Sik ra kepenak ati kuwi. Tuku wedhus regane piro? Sik. Kiai nek bagus. Pas-pas aja. Tadi kan kali Gus Miftah bagus pundi? Gus Miftah bener aku. Iya, sing kek mangan kono. Alhamdulillah. Duwe sinden aran Mbak Nimut. Aku talem dhewe. Bocah ayo terimut-imut ya. Sasi rame akeh tanggapan. Sasi sepi sobo penggedean. Dilorati siji-siji. Lah gara-gara sampean ta? Duwe bojo aran Cak Dikin. Melu ta sampean? Iya. Wong e elek ra duwe isin. Pencipta lagu aku wis yakin. Sayang setitik hobine kawin. Lunggu. Rapate mutu. Sia-sia. Oh, hobine kawin. Ada nuwun gak bikin. Biasanya baru nonton iku ya, Dan Ibu. Alhamdulillah. Tak kenal ke sing rawuh dalu menika. Enten Buyani Sabto Hudoyo. Sing bojone Pak Sabto Hudoyo. Duwi Miftah mergo bojone Miftah. Lah niki bingung kula bojone akeh ta? Enten Mas Ferdi. Niki wong Muhammadiyah sing sregep Mujahadah. NUMU NU Muhammadiyah. Niku Mas Ardi, niku ke Ardi Ketua RE King binaane Gus Miftah. Wow. Jadi motornya buan lho. Bleng. Dan dalu menika kula ngundang secara khusus spesial putune Mbah Ali Maksum, Gus Hilmi Hasbullah saking Krapia. Monggo Gus katuran Gus. Nggih. Tepuk tangan kagem